ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرين الحاضرات، جمع سكريان رحمني ورحمكم الله. Tidak ada kalimat yang indah dan yang utama untuk mengawali agenda kita pada kesempatan siang kali ini, yaitu dalam rangka bedah buku terjemah kitab Tauhid, kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid. Melainkan marilah kita sama-sama banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang begitu banyaknya yang Allah karuniakan kepada kita. Terlebih khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya, seperti halnya nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Nikmat bermajlis di dalam kajian atau pedangku kita ini yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah nikmat yang patut kita syukur. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa dan pengorbanan beliau kita pun dapat menikmati nikmat iman dan Islam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan siang ini kita akan mengikuti dan mendengarkan sama-sama penjelasan atau bedah buku ini yang akan dibedah insyaallah oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Habibullah Ta'ala. Beliau adalah seorang pimpinan Pondok Pesantren Ihya Sunnah sekaligus dai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentunya tidak asing bagi kita. Ya, beliau adalah Ustaz kita yang senantiasa aktif mengisi kajian baik di daerah beliau maupun di daerah-daerah di Indonesia. Di mana dalam kitab yang akan dibedah ini, yaitu kitab yang berisikan atau yang berisi di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah tauhid, masalah yang begitu penting, yang sangat urgen dan prinsip di dalam ajaran Islam. Bahkan masalah tauhid adalah masalah atau merupakan asas dari agama Islam itu sendiri, dan merupakan syarat sahnya amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian tauhid ini juga merupakan dakwah inti Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah utus kepada setiap umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami utus setiap rasul atau seorang rasul kepada setiap umat untuk menyeru kepada umatnya, "Ani ibudullah," sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, "wajtanibut taghut," dan jauhkanlah taghut, "ma yu'bad min dunillah," semua tuhan-tuhan yang batil yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kitab ini adalah kitab yang sangat perlu untuk kita kaji, untuk kita pelajari sebagai kaum muslimin. Kitab yang memuat tentang hal-hal seputar tauhid yang tadi saya katakan merupakan inti ajaran atau inti dakwah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan syarat sahnya amal kita dengan tauhid tersebut. Di mana kitab ini ya juga kitab yang sangat populer, kitab Fathul Majid, kitab yang selalu dikaji, yang dijadikan rujukan oleh para ulama dan thullabul ilm dari masa ke masa. Di mana tentunya bagi kaum muslimin yang kurang mahir yang berbahasa Arab, yang mungkin bisa, yang memiliki kitab terjemah Fathul Majid yang akan kita bedah pada kesempatan siang ini, di mana kitab terjemah ini adalah kitab yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Sahifa, ya, kitab yang sangat-sangat penting, yang sangat menarik pembahasan-pembahasan di dalamnya seputar tauhid. Kitab yang sangat perlu untuk dimiliki oleh kaum muslim. Ya, di mana salah satu keunggulan atau di antara keunggulan dalam kitab Fathul Majid edisi terjemah yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Sahifa ini, di mana dalam kitab ini ya dimuat matan lengkap kitab At-Tauhid Alladhi wa haqqullahu 'alal 'abid, yaitu karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, Syekhul Islam di zamannya, yang dilengkapi dengan hawakan. Kemudian juga kelebihan dalam kitab terjemah ini, ya, kitab terjemah Fathul Majid, ya, ini dimuat Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Kemudian juga dalam kitab ini, ya, kitab ini terdapat ta'liq, ya, dan hasiah atau komentar dan tambahan penjelasan oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, di mana sebagian besar dari ta'liq beliau tersebut ya beliau ambil dari Qurratul Uyun Al-Muwahhidin, karya penulis Fathul Majid ini sendiri. Kemudian juga di antara keutamaan kitab ini, ya, kitab ini terdapat ta'liq, ya, komentar yang kemudian dimurajaah atau dikaji ulang oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Baz rahimahullah, di mana beliau memberikan koreksi dan komentar yang sangat urgen terhadap sejumlah masalah penting di dalam kitab. Kemudian juga kitab ini terdapat hadis-hadis dalam kitab Tauhid yang ditakhrij, ya, oleh penerbit dengan berpegang teguh kepada banyak sumber yang tsikah, ya, berpegang kepada banyak sumber yang terpercaya. Kemudian juga dalam kitab ini terdapat keunggulan atau keutamaan yang tentunya perlu diketahui oleh para kaum muslimin, ya, kitab ini dilengkapi dengan buku yang berjudul atau risalah takhrij Ahadits Muntaqadah di kitab At-Tauhid, yaitu karya Syekh Fureh bin Faiz, yang merupakan takhrij pembelaan atas sejumlah hadis-hadis di dalam kitab Tauhid yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan. Kemudian juga kitab ini, kitab Tauhid ini, ya kitab terjemah Tauhid ini, ya Fathul Majid ini, yaitu dilengkapi juga dengan daftar istilah ilmiah lengkap dengan makna dan definisinya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, yang keutama dalam terjemah kitab Fathul Majid ini, ya di dalamnya terdapat biografi Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Utsaimin, yang insya Allah sangat penting untuk kita ketahui. Ya maka untuk mempersingkat waktu, ya insya Allah kitab yang ada di hadapan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya akan dibedah sekali lagi oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala. Ya insya Allah kita akan menjelaskan, akan mendengarkan, ya dan mengikuti ya sama-sama, ya penjelasan beliau. Perlu sebelum kita serahkan ya semuanya kepada Al-Ustaz, bahwa nanti kajian kita, bedah buku kita ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi bedah buku yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustaz, kemudian juga ada sesi tanya jawab yang insya Allah ada 4 penanya yang akan apa namanya, akan diberikan hadiah oleh panitia, yaitu bagi 4 penanya terbaik insya Allah ya bisa diambil nanti hadiahnya setelah selesai dari kajian. Ya untuk persatu waktu sekali lagi kita serahkan semuanya kepada Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلى رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia ini saya bertemu yang ketiga kalinya di dalam acara yang sama, yaitu bedah buku. Dan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, sebenarnya ini adalah bukan bedah buku, karena tidak mungkin buku ini bisa dibedah dalam waktu sangat singkat ini, dalam waktu 2 jam atau 1 jam setengah. Itu sebuah kitab yang sangat agung, yaitu Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di mana buku ini dan apa-apa yang ada di depan kaum muslimin, di depan jamaah, buku itu disusun oleh 5 orang. Artinya buku ini penyusunnya ada 5 orang. Di buku yang diterjemahkan ini dengan cetakan terbaru, pertama adalah Fathul Majid. Ini dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh yang ini juga adalah merupakan keturunan pengarang dari kitab yang kita akan bicarakan ini. Yang kedua adalah Kitab Tauhid. Ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kemudian yang ketiga berupa tahqiq dari kitab ini, muhaqqaq dari kitab ini, itu Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Kemudian dalam kitab ini ada juga ta'liq dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian tahrij hadisnya tadi telah disebutkan oleh Syekh Furaiz hafizahullah ta'ala, sehingga bisa kita mengenal bahwa buku ini yang ikut di dalamnya adalah sebanyak 5 orang sebagaimana telah saya tadi jelaskan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini tentunya saya tidak akan membedah dalam arti menelaah apa-apa yang ada di dalamnya dan membahas secara terperinci apa yang ada di dalamnya. Tetapi kita akan mengenal akan keagungan buku ini dan apa kandungannya secara global. Karena terus terang saja saya sampaikan bahwa saya mempelajari dan pernah mempelajari buku ini setiap hari kecuali hari Jumat selama 2 tahun. Jadi kitab ini, kitab Fathul Majid ini dipelajari ya. Dan saya pernah mengajarkan kitab ini selama 6 tahun. Jadi karena di Ma'had Yausunnah diajarkan para dai ya. Dan itu seminggu 2 kali dan itu berlangsung sampai tamat dari kitab ini selama 6 tahun. Jadi kalau kita akan membedah, mempelajari buku ini, ini bukan perkara yang mudah. Kita akan selesai sehari atau satu kali pertemuan tentang faidah-faidah dan apa-apa yang ada di dalam buku yang mulia ini. Kita akan bahas hanya 2 sisi saja dari buku ini. Dan dari sisi penerjemahan, saya melihat dan merasa takjub dengan penerjemahan yang sangat bagus sekali. Dan ini yang menerjemahkan kakak kelas saya dulu di Libya dan pernah satu kamar dengan beliau, pengarang buku, apa penerjemah buku ini. Yaitu 2 perkara saja yang saya akan bahas dari buku yang mulia ini. Pertama, dari sisi pengarang pokok kitab ini, yaitu yang dinamakan Kitab Tauhid. Di mana pengarangnya adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman Ibnu Ali At-Tamimi rahimahullahu taala, yang lahir pada tahun 1115 Hijriah. Di sekitar tahun 1115 Hijriah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu hal yang saya ingin sampaikan tentang masalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di sini ada 3 bahasan. Bahasan yang pertama, di tengah-tengah kaum muslimin ada isu yang tersebar, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ahlu sunnah atau bukan. di apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ahli sunnah atau bukan. Yang kedua, adakah penamaan dan penisbatan Wahabi, dan benarkah penisbatan ini? Yang ketiga, tidak mengapa dalam hal ini saya dalam kapasitas seorang mukmin dan kapasitas seorang dai, alhamdulillah, untuk menjawab sebuah isu yang dilontarkan oleh sebagian pengamat ketika munculnya terorisme hari ini, di mana sebagian pengamat, dan saya tidak usah untuk menyebutkan siapa pengamat tersebut, yang jelas yang hadir di tempat ini, yang di depannya televisi ataupun membaca koran, kita mendengar bahwa sebagian orang menghubungkan tentang terorisme dengan istilah Wahabi dan mengaitkan dengan istilah Wahabi. Maka dalam kalimat yang singkat ini saya ingin menjelaskan poin yang mulia ini. Saya akan mulai dari poin yang kedua, yaitu benarkah penamaan istilah Wahabi? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penamaan dan penisbatan istilah Wahabi sesungguhnya merupakan penisbatan yang batil, yang tidak benar, dan penamaan yang tidak benar dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, al-khata'u min jihati tarikh. Sisi yang pertama, bahwa penisbatan ini dianggap salah, ditinjau dari sejarah. Sebab penisbatan Wahabi yang muncul seperti di Afrika, di Afrika, kemudian di Andalus, dan pada waktu itu adanya fatwa tentang sesatnya jamaah Wahabiyah, maka itu penisbatan yang dinisbatkan bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Sulaiman, Ibnu Ali At-Tamimi, tetapi itu adalah penisbatan kepada seseorang yang bernama Abdul Wahab Ibnu Rustum. Yaitu seseorang yang bernama Abdul Wahab Ibnu Rustum pada abad kedua hijrah, yang mana fikroh orang tersebut adalah fikroh ibadiyah kharijiyah, yaitu sebuah pemikiran dari firqah kharijiyah, yaitu khawarij, dalam kategori ibadiyah, yaitu salah satu firqah dari firqah khawarij, yaitu ibadiyah, yang itu timbul fatwa-fatwa dari para ulama Afrika pada waktu itu dan ulama-ulama Andalus tentang kesesatan fikrah ini dan Thaifah ini, maka ditinjau dari sejarah antara keduanya, antara kedua imam ini adalah berbeda. Kenapa? Sebab Abdul Wahab Ibnu Rustum ini pada tahun 292 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau lahir pada tahun 115 Hijriah. Jadi di sini nampak adanya apa? Kesalahan yang fatal dari sisi sejarah tentang penisbatan dan penamaan apa? Wahabi. Yang kedua, jika seandainya ini adalah adanya penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ibnu Sulaiman Ibnu Ali At-Tamimi, maka para ulama tetap memandang ini adalah khata min jihati nisbah. Maka ini pun terjadi kesalahan dari sisi penisbatan. Karena dakwah ini, dakwah yang mulia ini tidak dinisbatkan kepada Abdul Wahab, tetapi dinisbatkan kepada Syekh Muhammad. Maka kalau ingin menyebutkan penisbatan, maka mestinya menyebutkan Muhammadi, bukan Wahabi. Karena ini adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Yang ketiga, al-khata'u min jihati nisbatil fitrah. Yang ketiga, wajib dipahami, sesungguhnya ini merupakan salah dan kesalahan yang fatal bahwa dakwah tauhid, ad-da'watu ila sunnah, ad-da'watu ila tauhid, nusiba ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di sini pun merupakan satu kesalahan yang fatal. Manakala dakwah tauhid, manakala dakwah sunnah, fa idza taqallama rajulu at-tauhid wa idza taqallama rajulu as-sunnah fa qala hadza wahabi. Apabila ada orang berbicara tentang tauhid dan menjelaskan tentang lawannya itu syirik, ia menjelaskan sunnah dan menjelaskan lawannya itu bid'ah, maka ia dinisbatkan bahwa si fulan adalah Wahabi. Maka ini adalah merupakan kesalahan dari sisi menisbatkan fikrah, sebuah pemikiran. Padahal tauhid dakwatul anbiya, pada waktu ila tauhid dakwatu rusul. Maka dakwah kepada tauhid adalah merupakan dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala lam ya'ti bi syai'in jadidin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali tidak datang dan tidak membawa sesuatu yang baru. Tidak membawa satu perkara yang baru. Dan kita akan buktikan dari kitab ini dan khosois kelebihan dari kitab ini, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti kita akan lihat annahu yastadilu bil kitabillah bi kitabillah. Tsumma yastadilu bi sunnah. Sumayastadilu bi aqwalis salafil ummah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama sekali tidak datang dengan sesuatu perkara yang baru. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak datang dengan suatu perkara yang aneh. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akhada hadadil bisanad, akhada hadadil birriwayat. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengambil agama ini dengan periwayatan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil agama ini dari para rawi yang datang setelah Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dari imam yang empat. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tidak pernah menjelaskan agama ini terputus sanadnya. Sebagian orang menyangka bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala annahu la yuhibbu al-Imam Syafi'i. Sebagian orang menyangka bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mencintai Imam Syafi'i. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencintai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa akhadha al-ilma min al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mimbabil misal, sebagai contoh, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala punya silsilah dengan Imam Syafi'i? Punya. Beliau mengatakan dalam kitab yang bernama Salafatul Usul, dia mengatakan i'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'alluma arba'a masail. Faqala al-ula al-ilm ma'rifatullah ila akhirih, wa dalilu ala zalika wa asri innal insana lafi husrin. Tsumma qala qala al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi la hadhihi surah la kafatu. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau tidak datang dengan sesuatu yang baru. Beliau tidak mendatangkan fikrah yang baru, tetapi satu pemikiran, satu pemahaman yang memiliki sanad sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada para sahabat, dan melewati imam yang empat. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza takallama rajul aniddin salahu sana uttuhima fi ilmihi wa dinihi. Sebab kalau ada seorang dai membicarakan dinul Islam tidak memiliki periwayatan dalam apa yang dikatakannya dan ilmu yang disampaikannya, maka wajib dicurigai tentang keilmuan dan agamanya. Limada? Li'anna hadza din yu'rafu bisana. Walidzalika qala al-Imam Ali al-Madini rahimahullah ta'ala inna hadha al-ilma dinun fanzuru aman ta'khudhu dinakum laula al-isnad laqala masya'a masya'. Kata Imam Ali al-Madini rahimahullah ta'ala, sesungguhnya sanad ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama ini. Kalau tidak ada sanad, maka setiap orang akan mengatakan agama tergantung gue. Bagaimana saya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah mengatakan, layak atas setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajari empat perkara. Dia mengatakan, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatidin Islam, bil adillah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dalil ayat Quran. Lalu setelah itu beliau mengatakan qala al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan dan berkata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan apa? Setelah berdalil dengan Quran, setelah berdalil dengan Al-Quran, maka beliau berdalil dengan qaul ulama. Untuk apa? untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i lam yati min aqlihi wa lam yati min ra'ihil mujarrad, bahwa apa yang dikatakan bukan datang dari kepalanya sendiri, bukan datang dari IQ-nya sendiri, bukan datang dari penemuannya sendiri, tetapi ia memiliki silsilah dalam agama. Maka apa-apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan masalah fikih, baik yang berkaitan dengan masalah hukum, maka kalau kita teliti apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak akan keluar dari apa yang dikatakan oleh Imam yang empat. Jadi di sini menunjukkan bahwa seorang mukmin harus paham bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah memiliki silsilah di dalam dinnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa penisbatan dakwah kepada tauhid berarti penisbatan kalau orang mengajak kepada sunnah berarti Wahabi, maka ini sesungguhnya adalah merupakan penisbatan yang salah. Kenapa? Sebab yang mendakwahkan dakwah tauhid adalah para rasul, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pertama kali, tetapi para rasul sebagaimana tadi dijelaskan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibut tawhid. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ahlus sunnah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kagoirihi minal ulama yusibu wa yufti. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seperti ulama yang lain. Dalam arti, dalam cara beragama, mengikuti manhaj yang telah terdahulu, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau para pendengar hari ini membaca kitab tauhid dan membaca buku-buku beliau, lalu kita menelaah akwal para ulama dari kalangan ahli sunnah, dari mulai para sahabat sampai masa imam yang empat dan para ulama setelahnya, maka tidak ada satupun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang di luar daerah akwali ahli sunnah. Maka tidak ada satupun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang di luar perkataan ahli sunnah. Dan saya tidak ini bahwa seluruh perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah benar. Dan apabila orang meyakini seluruh perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab benar, itu pun tidak benar. Sebab tidak ada ulama yang tidak pernah salah. Tidak ada orang alim yang tidak pernah salah. Tetapi seandainya kita meyakini yang rodi adalah pendapatnya A, dan Syekh Muhammad berkata pendapatnya B, maka demi Allah tidak ada yang keluar dari akwal ulama terdahulu. Dimana? Kenapa? Karena para ulama sejak dulu mengatakan la taqulu qawlan illa qad sabaqaka. Karena para ulama dulu mengatakan janganlah engkau berkata tentang perkara agama ini kecuali setelah ada orang yang mendahului sebelum kamu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala min ahli sunnah. Dan di antara ulama ahli sunnah, oleh sebab itu ada buku-buku bantahan kepada Rafidah, bantahan kepada orang-orang Khawarij. Dan apa-apa yang dijelaskan dalam kitab Fathul Majid membantah kepada seluruh penyimpangan yang ada. Membantah kepada fikrah Jaham Ibn Safwan, yaitu firqah Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah, mengingkari kepada pendapat Jabariyah dan Qadariyah yang menyimpang dalam masalah qada dan qadar, sehingga diterapkan dalam kitab ini bab yang berkaitan dengan masalah takdir. Membantah pemikiran orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah berkaitan dengan masalah syafaat, maka beliau menetapkan tentang adanya syafaat li ahlil kabair dalam kitab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahkan membantah setiap firqah, tak firqah di luar Islam tentang ilhad, mulhidun, orang-orang ateis, disebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tauhid dan ala keimanan kepada Allah Ta'ala dibahas dalam buku ini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala adalah seperti Syekh, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Malik. Dan bagi para penelaah, para pembaca yang memiliki kejujuran, yang berjiwa besar, yang ia adalah memahami literatur Islam, yang ia memahami tentang sejarah Islam, yang ia memahami tentang ulama-ulama Islam, kecuali kalau ia berbicara tentang Islam dia tidak tahu ulama Islam, kecuali kalau ia berbicara tentang Islam dia tidak memahami tentang kitab-kitab yang disusun oleh para ulama ahli sunnah, lalu dia memberikan komentar, falau sya'nu, maka ia silakan semau gue dia berkata. Tetapi bagi orang yang memiliki kejiwaan besar, memiliki penelitian yang seksama, memiliki penelitian yang benar, maka demi Allah tunjukkan satu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak ada pendahulunya. Tunjukkan satu saja dari seluruh kitab yang beliau tulis, satu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama terdahulu. Tidak ada. Kenapa? Sebab ahli sunnah meyakini jangan sekali-kali mendatangkan agama yang baru. Sebab agama Islam bukan berawal dari Indonesia, sehingga dipahami umpamanya agama Sunda, agama Jawa, agama Padang dan sebagainya. Tidak. Agama min indillah, min indi rasulillah. Agama itu datangnya dari Allah dan dari Rasul. Satu ahli, sumbernya satu. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang Islam dan memberikan pandangan tentang Islam, jangan kita mengatakan umpamanya ada Islam condong ke barat, ada Islam condong ke kiri, ada condong ke kanan, condong ke belakang, condong ke belakang, tidak ada, Islam satu. Sebab kalau para peneliti akan meneliti tentang suatu keilmuan, ya keilmuan itu harus benar. Ini kejujuran. Sebab kalau orang memberikan satu pemahaman dan satu pandangan tidak sesuai dalam proporsinya dan tidak sesuai dalam kapasitasnya dan tidak sesuai dengan apa yang dipandangnya, maka ini adalah sebuah pengkhianatan kepada sebuah keilmuan. Ini tidak benar. Oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, dalam poin yang ketiga ini, apakah Syekh, apakah ada kaitan Wahabi dengan terorisme? Ikhwati iman rahimakumullah, ahli sunnah wal jamaah sejak pertama adalah memerangi tentang pemikiran Irhabiyun. Artinya adalah bentuk-bentuk teror keonaran diingkari oleh ahli sunnah. Wajib untuk kita pahami dalam kalimat yang singkat ini, ikhwati iman rahimakumullah, dan saya sampaikan dari hati yang betul-betul hari ini saya bergetar ketika melihat fenomena dan orang-orang yang memberikan komentar tentang Islam. Maka wajib disampaikan baik ke masyarakat barat atau kepada para pemimpin kita ataupun kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa wajib menyampaikan siapa yang memiliki cita-cita untuk menegakkan syariat Islam dan untuk tegaknya daulah Islam di muka bumi. Karena wajib dipahami, ada dua hal yang wajib dipahami oleh kaum muslimin tentang masalah ini. Pertama, siapapun seorang muslim yang KTP-nya dia telah mengaku muslim, maka ada perintah dari Allah Ta'ala untuk menegakkan agama ini di muka bumi. An aqimud din wa la tatafarraqu. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk menegakkan agama ini. Dan janganlah sekali-kali kita menyelisihinya. Kita diperintahkan. Bahkan perintah untuk menegakkan agama ini datang dengan 4 jihad, datang dengan 4 sigok, datang dengan 4 redaksi. Pertama, redaksi perintah. Perintah untuk berpegang teguh. Kedua, redaksi larangan untuk menyelisihinya. Redaksi ketiga, pahala bagi orang yang melakukannya. Redaksi keempat, ancaman bagi orang yang menyelisihinya. Datang dengan 4 redaksi. Siapapun orang yang mengatakan mukmin, mau dia adalah seorang presiden, mau dia adalah seorang bupati, mau dia adalah seorang awam, mau dia adalah seorang polisi, atau siapa saja yang mengatakan muslim, telah diperintahkan untuk menegakkan din ini. Ini adalah perkara yang sangat agung. Kemudian wajib kita pahami, sya'am aba, fa'ina hadadin, saya kumu fi hadhihi dunya. Wadhharu fi hadhihi dunya. Kemudian kita wajib pahami, sadar ataupun tidak sadar, setuju ataupun tidak setuju, bahwa agama ini akan tegak di muka bumi. Sama saja orang Amerika setuju, orang Israel setuju ataupun tidak setuju, Allah Ta'ala akan menjadikan agama ini menang. Dan ini wajib diimani oleh setiap muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi." Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa satakunu khilafah 'ala minhaj nubuwwah." La taqumu sa'ata tuqatilal muslimuna al-yahud. Hadis Quran. Dan yang ketiga, kata para ulama, tabi'ah. Karena manusia ini diciptakan dengan fitrahnya, maka seluruh manusia nanti akan tunduk kepada Islam ini dengan fitrah. Nah, ini wajib dipahami. Sampaikan kepada yang tidak tahu, siapa saja. Dan kalau saya ditanya seperti itu, di mana saja? Dan ini perkara yang wajib dipahami oleh kita. Setiap orang yang memiliki KTP Islam ditulis di situ muslim, maka telah tertuntut dengan ini. Dan wajib mengimaninya bahwa Islam akan mendapatkan kemenangan. Dan wajib kita mengimani tidak akan ada sejengkal tanah pun nanti kecuali akan tegak agamanya. Akan mulia orang yang mengikutinya, akan hina orang yang menyelisihinya. Janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sampaikan kepada masyarakat barat, orang kafir, atau siapa saja, bahwa Islam adalah menciptakan kedamaian. Islam, orang yang berpegang teguh dengan Islam, orang yang komitmen dengan Islam, itu adalah sama sekali, katakan, tidak identik dengan terorisme. Itu wajib dipahamkan. Apalagi para pemimpin kita muslim KTP-nya. Maka wajib untuk mengetahui bahwa Islam tidak identik dengan terorisme. Adapun dalam Islam ada peperangan, negara kita juga perang. Adapun di dalam Islam adanya kisah, kita mengetahui terorisme dibunuh. Maka apabila dalam proporsinya dan dalam kaidah hukum yang dibenarkan, maka itu adalah bukan terorisme. Kenapa ilahi iman rahimahumullah? Islam dan dinul Islam, syariat Islam menciptakan kedamaian. Dan asas kedamaian ini adalah tauhid yang kita akan bacakan nanti sedikit. Kenapa dikatakan kedamaian dan kedoliman akan hilang dengan tauhid? Sebab kedzaliman manakala manusia menguasai manusia yang lain. Oleh sebab itu di dalam sejarah dikatakan, ketika seorang sahabat pergi ke Panglima Rum, ke pembesar Rum, orang-orang Romawi dulu seperti kerajaan-kerajaan kita dulu, apabila akan datang kepada seorang raja, maka kata orang Sunda ngagepor, tahu nggak ngagepor? Merangkak. Dia berjalan sambil merunduk. Kemudian kalau dia ke belakang, maka ia tidak boleh punggungnya, tetapi dia harus membelakang begini. Maka itu adalah penghinaan. Ketika ada seorang sahabat berjalan dan akan datang ke pembesar Rum, maka ia di atas kudanya dan tidak turun. Maka hampir saja para penggawa akan mengendarai sahabat itu. Tetapi kata pembesar Rum, biarkan apa yang akan disampaikan olehnya. Maka ia mengatakan, sesungguhnya Rabbku memerintahkan kepada nabiku, dan nabiku memerintahkan kepadaku, litahriri ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya nabiku diperintahkan oleh Allah dan aku diperintahkan oleh nabiku untuk membebaskan penghambaan manusia kepada manusia, menuju penghambaan manusia kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab sekarang manusia seluruhnya mengabdikan di hadapan Allah Ta'ala, bersimpu di hadapan Allah Ta'ala, merendah di hadapan Allah Ta'ala, maka akan hilang berbagai bentuk kedzaliman. Oleh sebab itu, saya sampaikan, orang yang akan menegakkan syariat Islam dengan pemboman itu menunjukkan kedunguannya, kebodohannya. Kenapa? Sebab tidak ada para rasul, para nabi yang pertama membom pemimpin yang ada. Enggak. Mereka mengajarkan dulu tauhid. Mereka menyampaikan dulu tauhid. Sebab asal kedamaian, asal keadilan, asal kebaikan adalah tauhid. Manakala manusia mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, oleh sebab itu dikatakan walaupun ba'atsa fi kulli ummatin rasulan ni'budullaha wa ijtanibut tauhid. Nih. Adakah seorang rasul? Adakah seorang nabi yang pertama kali umpamanya tiba-tiba Nabi Musa akan membom Firaun? Adakah seorang rasul umpamanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yusuf alaihissalam dan yang lainnya? Di mana akan menggulingkan pemerintah yang ada di awal dengan itu? Sebab intinya apa? Intinya adalah tauhid. Mengabdikan manusia kepada Allah Ta'ala agar manusia mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita mempelajari Islam dan apa-apa yang ada di dalam Islam, bahwa dalam Islam ini telah dibahas tentang apa-apa yang menciptakan di dalamnya kedamaian, tentang apa-apa yang menciptakan di dalamnya penjagaan kepada jiwa. Ada yang dinamakan darurat, ada yang dinamakan dengan hajiat, ada yang dinamakan tahsiniat, ada yang dinamakan dengan mukamilat. Din ini disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Penjagaan kepada agama, penjagaan kepada jiwa, penjagaan kepada harta, penjagaan kepada keturunan, penjagaan kepada kehormatan, penjagaan kepada harta. Maka 6 perkara ini dijaga oleh Islam dan diatur semuanya. Islam. Bahkan saya sering menyampaikan, kenapa dalam syariat Islam hatta dalam sholat tidak boleh memindahkan orang dari tempat duduknya. Bahkan di Jumat ada peraturan. Kalau sholat Jumat, di antaranya ada 2 peraturan, bahkan 3 peraturan. Peraturan yang pertama, tidak boleh mengambil tempat duduk. Ketika orang itu telah duduk lalu dia pergi ke WC, maka tidak boleh kita menempati. Al-awalu fal-awal. Apabila kita dalam sholat, maka dilarang tahlilu sufuk, di mana kita mencelah tentang sholat ketika orang berzikir. Bahkan ketika kita ke pasar diajarkan jangan membawa tombak ataupun membawa pedang, di mana ujungnya ke bawah, tetapi diajarkan ke atas. Kenapa? Tidak boleh menggores sedikit pun. Selama ciptakan kedamaian. Bahkan di dalam syariat Islam mengajarkan tidak boleh kita melakukan operasi tanpa sebab. Para ulama membahas, umpamanya sesar. Boleh seorang melakukan sesar tanpa sebab? Seorang wanita ingin grace terus umpamanya, tidak ada bekasnya, biar suaminya akan tetap enak di rumah umpamanya, maka dia bikin setiap melahirkan di sesar. Itu dilarang, tidak boleh. Kenapa? Sebab dia asalnya tidak boleh untuk disakiti. Islam. Maka iwat iman rahimakumullah. Jadi jangan memberikan komentar-komentar bahwa orang yang berpegang teguh pada Islam lalu disebutkan identik dengan terorisme. Nah, tetapi ahli sunnah tidak mengingkari adanya orang yang menyimpang. Sebab orang yang menyimpang ini ada sejak Rasulullah SAW. Dzul Huwaisirah yang mengatakan ini di liya Muhammad fa'inna kala ta'adir. Ketika Abu Bakar, tiba-tiba ada orang yang enggan membayar zakat. Ketika ada Umar, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah membunuhnya. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah, dibunuh oleh orang Khawarij. Kesesatan itu ada. Oleh sebab itu ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kita hari ini melihat berbagai fenomena, maka sesungguhnya bagi para pemimpin kita harus meminta dan memberikan porsi kepada para ulama. Sebab ikhwatul iman rahimakumullah, dengan matinya Nurdin Top, Muhammad Top, kalau itu mati dan teman-temannya, itu belum tentu berakhir tentang terorisme. Kenapa? Di Anafikah. Saya pernah menyampaikan di sini, irhabul fikri akbar min irhabil jasadi. Bahwa teror dalam bentuk pemikiran lebih besar ketimbang teror dalam bentuk jasad. Kenapa? Sebab matinya seseorang, pikrohnya tidak akan mati. Maka mestinya apa? Memberikan bagian kepada para ulama, orang-orang alim untuk menjelaskan ma hadzal dinul Islam, ma huwal jihad. Menjelaskan tentang Islam ini, menjelaskan apa itu makna jihad, berkaitan dengan surga dan sebagainya. Dan kita juga wajib untuk apa? Memberikan apa? Jalan. Dari sisi yang lain, kenapa ikhwatul iman rahimakumullah, di Saudi Arabia seperti di kita ada tentang terorisme ini, orang-orang yang seperti ini, tetapi pemerintah Saudi memberikan porsi ketika mereka berada di penjara, diberikan dialog-dialog, penjelasan-penjelasan, sehingga tidak ketika keluar itu telah berubah fikrahnya. Sebab penjara tidak cukup, hukuman itu tidak cukup seperti itu fikrah. Wajib apa? Dijelaskan di tengah-tengah umat ini, wajib untuk dijawab dan untuk dijelaskan tentang mahwal Islam dan bagaimana Islam. Dan ini buat iman rahimakumullah, ya, kita wajib untuk apa mengatakan dalam kalimat yang singkat ini ya tentang masalah ini, karena saya sebutkan banyak karena sangat pentingnya masalah ini. Kita coba lihat apa-apa yang dijelaskan di televisi tentang dinul Islam ini. Tidak ada tafaqquh fiddin. Bagaimana untuk memfaqihkan dan memberikan keilmuan di tengah-tengah masyarakat? Paling banter kita melihat menangis, kemudian berbicara tentang pengobatan, berbicara tentang masalah hati. Tapi jarang kita menjelaskan ini dinul Islam, ini pokok-pokok akidah Islam, ini mana jihad yang benar. Jadi wajar kalau terjadi apa? Seperti ini. Dan kita wajib untuk menyadarinya. Dengan itu ikhwatul iman rahimakumullah, peran kaum muslimin, peran masyarakat memberikan pemahaman Islam yang benar, mengembalikan kaum muslimin kepada pemahaman yang benar, itu adalah merupakan satu jalan yang sangat apa? Yang sangat besar. Dan saya katakan demi Allah, jika seandainya seseorang memahami dan mengikuti akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengikuti manhaj cara beragama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ia akan terbebas dari apa-apa yang menyimpang hari ini dari pemahaman terorisme. Kenapa? Sebab Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala telah menjelaskan di dalam berbagai kitab dan dia telah menjelaskan bagaimana dia kerjasama dengan seorang sultan. Dan bagaimana beliau itu menjaga tentang persatuan umat. Dan bagaimana beliau itu menjaga tentang persatuan kaum muslimin. Itu adalah merupakan akidahnya beliau. Oleh sebab itu wajar. Kalau saya sakit hati ketika mendengar perkataan itu. Man indahul qalb, ma indahul muhamasah. Merasa saya tergugah dan saya merasa sakit dan seluruh kaum muslimin merasa sakit ketika menisbatkan apa-apa yang terjadi hari ini dinisbatkan kepada Islam ataupun dinisbatkan kepada kelompok tertentu seperti Wahabi. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengajarkan. Kedua, tidak ada orang yang menisbatkan dirinya Wahabi. Lalu penamaan ini dari mana? Penamaan ini dikatakan dalam buku ini adalah merupakan rekayasa dari orang-orang Inggris. Ketika waktu itu Daulah Islam telah kembali jaya, kemudian orang-orang Inggris pada waktu itu masuk ke negeri-negeri Islam. Di antaranya adalah negeri Yaman dan beberapa tempat termasuk Pakistan. Kemudian Afghanistan dan beberapa tempat. Maka dikala itulah orang-orang Inggris memberikan penisbatan-penisbatan. Dan satu penisbatan itu adalah intinya adalah tanfirul muslimin min akidatis sahihah, yaitu menjauhkan kaum muslimin dari akidah yang benar. Dan hari ini waktu iman rahimakumullah, saya sampaikan sedikit di mana dengan adanya bentuk teror ini. Seperti mungkin disinyalir bahwa si pulan ini sering ke masjid, si pulan ini baik dan sebagainya. Lalu ya timbul orang tua kita sekarang merasa takut jika seandainya anak itu ikut pengajian. Ini nanti teroris dan sebagainya. Padahal waktu iman rahimakumullah yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kebodohan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak tahu apa itu jihad, tidak tahu apa itu surga, bagaimana cara mendapatkannya. Tidak tahu bagaimana hukum orang kafir, bagaimana berhadapan dengan orang kafir, mereka tidak tahu. Kebodohan. Bayangkan ya, kita ketahui ya, apa-apa yang disebutkan hari ini, orang yang melakukan ini, orang yang direkrut cuma sebulan atau dua hari. Mereka melakukan pemboman ini, mereka melakukan keonaran ini, hanya diiming-iming begini-begini, kamu akan jadi nanti dengan bidadari di sana, dan sebagainya. Orang tertipu. Kenapa? Dohalatul ilm, karena sempitnya ilmu. Saya sampaikan peringatan terakhir ini tentang poin ini. Kenapa timbul semacam ini? Kata para ulama ada tiga penyebab. Kenapa terjadi tengah-tengah umat berbagai bentuk kesesatan dan semacam ini? Ada tiga sebab. Sebab yang pertama adalah bu'ul ihtimamil muslimin litafaquhi fid din. Yang pertama, lemahnya kaum muslimin untuk mempelajari agamanya. Kita lihat masjid-masjid ya, paling banter yang hadirnya nenek-nenek. Nah, yang telah ubanan dan ini, yang kalau udah baca juga udah terpotong-potong. Ya, para pemudinya di mana? Di jalanan. Ya. Ya, orang tua hari ini kalau hilang sendok, wah ramai satu apa? Satu gang. Kalau hilang anaknya 3 hari ya biasa-biasa saja. Ini perhatian. Yang kedua, dakwah ulama fitaujihina wa fi nashri ilmi. Yang kedua adalah lemahnya para ulama. Jadi ulama sekarang beda dengan ulama dulu. Dalam arti apa? Kesemangatan dan kegigihan berjihad dalam menyampaikan ilmu. Ya maaf saja. Kalau sekarang mestinya keluaran Libya itu adalah sebagai dai, sekarang jadi anggota DPR. Ya, keluaran umpamanya sekarang dari Timur Tengah, gelarnya doktor, jadi anu. Ya di sana dia tidak pernah menjelaskan tentang agama ini. Ini kan repotnya. Bahkan yang paling naas bagaimana? Dia telah bertahun-tahun bahkan dari Indonesia datang ke Dewan Dakwah. Minta tazkiyah untuk apa? Untuk jadi seorang dai. Datang ke sana dan pulang ke Indonesia jadi apa? Travel haji. Nah, ini kan musibah. Ini musibah. Gak apa-apa saya sampaikan untuk mengingatkan banyak orang. Dan gak apa-apa. Para bapak ingatkan dai yang seperti itu. Sibuk ya. Daripada dakwah dia ya sibuk. Hari ini umroh, besok lagi, wah terus setiap tahun. Apalagi tambah utang dan sebagainya, semakin rumit. ilmu yang telah dipelajari 4 tahun? No. Yang ketiga, al-istighalu bil wa'd minat tafaqquh fiqih. Banyak para dai yang kalau menjelaskan agama ini semata-mata tausiah, ceramah. Dan ini ada dua mode. Ada yang tipenya itu memberi semangat, ya. Kalau ini tegakkan daulah Islam, tegakkan syariat Islam setiap mimbar. Tetapi bagaimana Islam itu tidak dijelaskan. Ada sisinya itu aitepia, yaitu yang memberikan motivasi tentang hati. Jadi kalau berbicara tentang din, berbicara apa itu sunnah, ya katakanlah ngajar kitab apa hadis, kitab satu sangat jarang. Tetapi apa berbicara tentang aitepia, maka tak terbengkalai tentang ilmu. Nah, maka dengan sebab tiga unsur ini banyaknya penyimpangan di tengah-tengah umat ini, dan terjadilah apa? Kebodohan di tengah-tengah apa? Ini poin yang sangat berharga. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal kepada muallifnya, dan saya tidak menjelaskan seluruh perkembangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi cukup mengisahkan tiga perkara. Yang kedua, tentang kitab tauhid. Apa kelebihan dari kitab ini? Dan apa isi dari kitab ini? Kitab ini berisi tentang penjelasan masalah tauhid dan akidah. Sebab para ulama dalam membahas kitab yang berkaitan dengan usuluddin ada beberapa nama. Ya. Ada kitab tauhid seperti Imam Ibnu Huzaimah menamakan kitab akidah dengan kitab apa? Tauhid. Kemudian Imam Ibnu Mandah. Kemudian termasuk siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yaitu menamakan kitab yang berkaitan dengan akidah dengan kitab tauhid. Kedua, kitab akidah seperti Al-Imam As-Sabuni Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ada yang mengatakan apa? Syariah seperti Imam Al-Ajuri. Ada yang menamakan Kutubus Sunnah seperti Syekh seperti Al-Imam Al-Balbahari Syarhus Sunnah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menamakan kitabnya kitab tauhid, yang intinya di dalamnya adalah berbicara tentang masalah tauhid dan secara global berbicara tentang masalah apa? Akidah. Kitab yang mulia ini mencakup 66 bab. Jadi kitab yang mulia ini berisikan 66 bab. Jadi berisikan 66 bab. Ya. Di mana beliau memulai dengan kitab tauhid. Jadi bab kitab tauhid, penjelasan tentang makna apa? Tauhid. Dan diakhiri dengan bab masalah takdir. Jadi diakhiri dengan masalah apa? Takdir. Itu bab babu majaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullah haqqo qadr. Haqqo qadr. Ini adalah ayat yang beliau bacakan dan bawakan tentang kitab tauhid ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kekhususan dari kitab tauhid ini? Pertama, kelebihan dari kitab ini di mana beliau membicarakan pokok agama ini. Landasan dari agama ini. Kenapa? Sebab pokok dari agama ini adalah tauhid. Di mana tauhid sebagaimana beliau menjelaskan dalam kitab ini, di antaranya memiliki empat kedudukan yang sangat agung dan kedudukan tauhid sangat banyak. Para ulama mengatakan ahsanul hasanat at-tauhid wa asba'u sayi'at asyirku. Para ulama mengatakan inti kebaikan adalah tauhid, sebagaimana inti keburukan adalah syirik. Makna kalimat ini, barang siapa yang berbicara tentang kebaikan, barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka hendaklah ia memulai dengan tauhid dan mengawalinya dengan tauhid. Sebab tidak ada kebaikan kecuali dengan tauhid. Lalu berkata para ulama yang lain, jima'ul hasanatil adlu wa jima'ul sayyi'atu adzulmu. Mereka mengatakan kebaikan tercakup dalam keadilan, sebagaimana keburukan tercakup dalam kedzaliman. Artinya apa? Setiap perkara yang terjadi dari kebaikan ini, maka berawal dari keadilan. Dan adil adalah salah satu maknanya wad'u syai'in fi mawdhi'ihi, menyimpan sesuatu dalam tempatnya, salah satunya adalah tauhid. Maka ini para ulama mengatakan, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau telah membicarakan poin yang sangat agung ini. Yang ketiga, berkata para ulama, al ibadatu mabda' ala syar'i wal itibar la ala al-hawa wal ibtida', fa innal islama mabniun ala aslaini, alla na'budu illallah wa na'budu illa bima syara. Para ulama mengatakan ibadah dibangun di atas syariat dan mengikuti, tidak dibangun di atas hawa nafsu dan perkara yang baru yaitu bid'ah. Karena Islam dibangun di atas dua pondasi, tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan. Maka dalam kalimat yang ketiga ini, siapa saja orang yang akan berbicara ibadah, siapa saja orang yang berbicara tentang takarrub kepada Allah, maka mesti berbicara tauhid. Sebab setiap ibadah, setiap takarrub kepada Allah yang tidak dilandasi dengan tauhid, mardud, maka ia tertolak. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maksud saya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, telah membahas pondasi yang pertama yaitu tauhid. Yang keempat, para ulama mengatakan at-tauhidu awaluddin wa akhiruhu. Tauhid adalah merupakan awal dari agama ini dan akhir dari agama ini. Kenapa dikatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Suma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kenapa? Sebab tauhid adalah merupakan awal dari agama ini dan akhir dari agama ini. Maka semuanya adalah kepada tauhid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku diperintahkan memerangi manusia agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mati dan dia tahu la ilaha illallah dahul jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dahul jannah. Maka tauhid adalah poin yang pertama dan poin yang paling akhir. Artinya apa? Bahwa tauhid tidak boleh terputus dalam kehidupan seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan kitab yang mulia ini, itu kitab tauhid yang merupakan itu adalah pokok dari agama ini, yang merupakan landasan dari agama ini, maka berarti dia telah berbicara sesuatu yang sangat besar. Yang kedua, bahwa kitab ini adalah kitab yang paling mulia. Kenapa dikatakan paling mulia? Karena ilmu yang dibicarakannya. Para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu tergantung dari apa yang dibicarakannya. Maka tatkala yang dibicarakannya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zat-Nya, berkaitan dengan sifat-Nya, berkaitan dengan nama-Nya, berkaitan dengan kewajiban kepada-Nya, dan apa-apa yang Allah Taala akan berikan kepada hamba-Nya yang mentauhidkannya, maka ia telah berbicara tentang ilmu yang sangat agung. Di antara ulama yaqul syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Artinya apa? Kemuliaan ilmu tergantung apa yang dipelajari. Maka yang dipelajarinya ini adalah berkaitan dengan Allah Taala, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, hak Allah Ta'ala kepada kita. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah Ta'ala telah berbicara sesuatu yang sangat agung. Yang ketiga, keagungan dari kitab ini dari sisi penyusunan kitab tauhid, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala pertama memulai kitab ini dengan bismillah, thumma bitahmid. Maka penyusunan kitab ini seperti bagaimana Allah taala menyusun Al-Qur'an, dalam arti mengikuti kaifiyah, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat dan bagaimana para ulama menulis kitab. Allah taala menjadikan bismillah dalam setiap surat sebagai pemisah. Setiap surat Allah taala memulainya dengan bismillah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan menulis bismillah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menulis risalah ke pembesar Rum, ke Raja Rum, maka mengatakan bismillah min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah aslim taslam, bismillah dulu. Ketika akan menulis perdamaian Hudaybiyah, maka Rasul mengatakan kepada katib, sekretaris, ya katib, uktub bismillah. Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, kullu amrin dibalin la yubda bismillah fahuwa ajda, fi riwayatin fahiya aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus rahmatnya. Walaupun Syekh Albani rahimahullah taala dan beberapa para ulama mengatakan makna apa maknanya sahih, tetapi sanad-sanad hadis ini apa dhaif sebagaimana dijelaskan dalam kitab Iwa'ul Ghalib dan yang lainnya. Tetapi sebagian para ulama ada yang mengatakan derajat apa hasan, dan tidak ada masalah insyaallah. Karena tentang keutamaan membaca bismillah dan menulis dengan bismillah telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang sahih yang lainnya. Maka ini dari sisi penyusunan, bahwasanya beliau memulai dengan kalimat bismillah. Kemudian yang kedua dari sisi penyusunan, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ka'adatil ulama al-awwalin, seperti bagaimana ulama terdahulu. Bagaimana? Turjumah awbab summa yastaridu bidalil minal kitab summa yastadilu bidalilin minas sunnah, summa yastadilu bidalilin min aqwalil ulama. Kita lihat di sini contoh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala menyusun kitab yang mulia ini, di mana beliau menyusun terjemah judul, seperti lihat dalam judul yang kedua supaya mudah, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru dzunub. Maka ini terjemah, artinya judul. Lalu beliau membawakan dalil yang sesuai dengan judul. Jadi tidak membawa judul ini, dalilnya lain. Tetapi beliau membawakan judul, lalu setelah itu beliau membawakan dalil Quran, yaitu ayat rupanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lalu beliau berdalil dengan hadis, lalu beliau menyebutkan lihat di sini. Wa qala Ibnu Jarir. Artinya apa? Beliau apa? Berdalil dengan Quran, berdalil dengan sunnah, lalu berdalil dengan apa? Dengan aqwal ulama. Ini menunjukkan apa? Bahwa sama sekali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak datang dengan akal sendiri, tetapi silsilahnya ada dari kalangan para ulama. Ini baikkan. Kemudian akan saya sampaikan kepada thalabul ilmi bagaimana cara mempelajari kitab ini. Saya akan sampaikan kaidah. Sebab yang tidak pernah salaki ya mengajarkan kitab ini seperti tidak punya pangkal ujungnya. Diajarkan kitab tauhid tapi masih tetap menyekutukan Allah. Banyak orang yang telah membaca kitab ini tetapi pemahamannya tidak lurus. Kenapa? Ya karena tidak tahu bagaimana alam ujurnya tentang kitab ini, dan apa isinya, dan bagaimana kandungannya, apa maksudnya, dan sebagainya. Nah, maka cara mengajarkannya saya sampaikan sedikit. Kalau di sini ada thalabul ilmi dan kaum muslim, sekarang kita berbicara fadlu tauhid ya. Wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid ya. Kemudian wa ma yukaffiru minadz dzunub, di sini wawu adalah libayan, di mana di sini menekan bahwa salah satu dari keutamaan tauhid adalah apa? Akan menghapus apa? Dosa. Maka pertama diajarkan apa? Ma wajhum wa faqah turjumaah ma dalil. Maka yang pertama, seorang thalabul ilmi begini, ia harus menjelaskan apa sisi relevansinya antara dalil dengan terjemah. Ada enggak? Sebab terjemah dengan dalil seperti Imam Bukhari ada dua caranya. Imma diambil dari lafaz hadis atau maknanya. Sekarang punya bab fadli tauhid, bab keutamaan tauhid. Maka di sini disebutkan dalil yang menyebutkan apa? Bahwa di antara keutamaan tauhid ada dua, al-amnu wal ihtida. Yaitu orang akan mendapatkan keamanan, kedamaian, dan akan mendapatkan petunjuk. Berdasarkan ayat ini, maka ini ada relevansinya. Ayat dengan apa? Dengan hadis. Jadi ayat dengan apa? Dengan hadis. Kemudian apa? Apa yang dimaksud dengan keutamaan? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud wa ma yukaffiru minadz dzunub? Ini dijelaskan. Jadi tafsirnya, penerjemahan hubungan. Dan ini apa? Salah satu kelebihan dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari sisi penyusunannya. Itu apa? Di mana beliau menyebutkan terjemah, bab, kemudian menyebutkan dalil, di mana dalil tersebut sesuai dengan terjemah dan memiliki kandungan yang berkaitan. Kemudian yang keempat, dari sisi susunan bab. Jadi di sini kita harus pahami ya, bahwa kalau sekarang jadi seorang thalabul ilmi, penyusun buku, bagaimana agar si pembaca ini bisa memahami buah pikiran kita, dan bagaimana agar si pembaca ini terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan, dan mereka itu mengalir dengan kita sebagaimana mengalirnya air. Nah, kita lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan kepada kita thariqatut ta'lim, cara mengajar, dan bagaimana mengajarkan tentang tauhid. Sebab kalau antum jadi seorang khatib ya harus punya fakroh. Ketika akan mengajarkan takwa, jangan asal menyebutkan ayat atau apa, harus jelaskan apa itu takwa, apa itu kandungannya, apa itu syaratnya, apa yang bisa mengandung takwa, apa penghalang takwa, dijelaskan secara terperinci. sehingga orang akan memahaminya. Dan ini termasuk thariqah kita mengajarkan agama. Nah, kita lihat sekarang. Syekh Muhammad bin Abdullah mengajarkan kepada kita bagaimana mengajarkan tauhid, bagaimana mengajarkan Islam. Pertama, sebelum saya menyampaikan ini, Syekh Muhammad bin Abdullah, kitab-kitabnya ini sangat berguna. Ketika beliau akan mengajarkan tentang Islam, beliau menyusun satu kitab, Fadlul Islam. Maka dijelaskan di dalamnya tentang apa itu Islam, apa cakupannya. Ketika orang akan memahami tentang poin pertama, mengajarkan usul syara'a. Itu apa? Bagaimana orang mengenal Rabb-nya? Bagaimana orang mengenal penciptanya? Nah, kita lihat dalam kitab Tauhid ini. Kita lihat bab pertama, beliau menyebutkan apa? Kitabut Tauhid. Kenapa umpamanya muallif tidak menjelaskan keutamaan tauhid pertama kali? Kenapa tidak menjelaskan bahaya syirik? Sebab kalau kita akan menjelaskan kepada anak kita, nah, hati-hati sama harimau. Maka yang pertama kali kita harus mengenalkan dulu apa itu harimau. Sehingga orang ketika takut dengan harimau itu kenyataannya jelas. Ketika orang takut dengan harimau tersebut, dia tahu oh harimau ini. Jangan sampai ketika ia udah ke hutan, ketemu dengan harimau ya dia berpapasan biasa saja ya. Kemudian dia juga pegang-pegang harimau. Kenapa? Dia tidak tahu ini harimau. Maka ya Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah mengatakan kitabut tauhid, fa yu'arifu awalan makna tauhid. Maka yang pertama kali dia mengajarkan dulu apa itu tauhid. Ya, seperti orang Islam, apa itu bungkulutnya kata orang kasihnya? Jirimnya apa? Jasadnya apa ini? Tidak tahu. Bahkan ada orang tegakkan daulah Islam, tegakkan syariat Islam. Yang terpahami potong tangan saja. Dia tidak paham bahwa menegakkan sholat adalah menegakkan daulah Islam. Dia tidak terpikir bahwasanya apa? Negara Islam itu seperti kita akan membuat sebuah apa? Singgasana. Singgasana itu kan mesti ada kerikil-kerikil. Jangan menganggap bahwa kalau kita membeli kerikil tidak akan membuat apa istana. Kalau kita mengumpulkan kerikil-kerikil dan mengumpulkan pasir-pasir berarti kita sedang apa? Akan membangun istana. Kalau orang sekarang mengajarkan wudu yang benar berarti ia sedang mengajarkan tentang daulah Islam. Mengajarkan tentang syariat Islam. Jangan sampai kita berbicara tentang sesuatu yang tidak tahu. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah mengajarkan kepada kita kitab tauhid. Fa yu'arifu awalan makna tauhid. Maka dia memberikan definisi dulu apa itu tauhid, apa itu cakupannya, dan bagaimana tauhid, dan apa inti dari tauhid itu. Salah satu kehebatan. Lalu beliau mengatakan apa? Babu fadli tauhid. Bab tentang keutamaan tauhid. Lihat di sini di mana mu'alif. Kemudian beliau apa? Menjelaskan di situ apa? Hakikat tauhid, keutamaannya, cakupannya. Kemudian apa? Babu addu'a ila syahadatain. Di mana di sini beliau menyebutkan tiga pokok ya. Kitab tauhid, fadlut tauhid, babul khaufu minasyirki, babu ad-da'watu au addu'a ila syahadati la ilaha illallah. Kalau kita teliti dari sisi penjudulan beliau, bab tauhid. Kemudian yang kedua bab keutamaan tauhid. Bab barang siapa yang mengamalkan tauhid. Bab takut kepada syirik. Artinya apa? Sebab kata para ulama, wa bididhihi asyai'u yatabayyan. Sesuatu kalau disebutkan lawannya jadi jelas. Dan ini sigoh Quran. Dan ini adalah redaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Al-Qur'an. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Maka tidak boleh orang berbicara satu janib membiarkan janib yang lain, berbicara satu sisi dan dia merupakan sisi yang lain. Sebab kata kaidah wa bididhihi asyai'u yatabayyana. Kalau disebutkan lawannya, maka sesuatu itu menjadi jelas perkara. Artinya apa? Ketika dijelaskan tauhid, lalu dijelaskan lawannya, maka menjadi jelas. Oleh sebab itu Islam menjelaskan apa? Ar-roja wal khauf, pengharapan dengan rasa takut. Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dua-duanya. Pegang sunnah, hati-hati bid'ah. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan hanya orang yang bodoh, orang yang merasa aman dari penyimpangan. Jadi hanya orang bodoh, orang yang merasa aman dari penyimpangan. Dari makar. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan apa macam-macam yang bertentangan dengan tauhid. Jangan sampai orang mengatakan takutlah kamu kepada harimau, tidak diajarkan dan tidak dijelaskan apa bentuk harimau tersebut. Maka lihat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan poin ini dan menyampaikan kepada kita tentang kaidah. Maka beliau menjelaskan tentang perincian-perincian tentang contoh-contoh kesyirikan yang ada di tengah-tengah umat ini. Disebutkan tentang penyebabnya, disebutkan tentang latar belakang syirik ini, disebutkan tentang contoh-contohnya dan sebagainya. Kaum muslimin, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berbicara dalam tauhid ini ala thariqatut tafsir la ala thariqatul ijma. Wa hadza thariqu ahli sunnah. Yang kelima, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tauhid ini dalam bentuk perincian. Tidak hanya dalam bentuk global. Dan ini jalan ahlus sunnah di dalam menjelaskan agama. Kenapa para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita berbicara global, kita tidak akan mengetahui adanya penyimpangan. Saya akan berikan contoh. Adakah di antara ahlu kiblah yang tidak beriman kepada rukun iman yang 6? Ahlu kiblah itu yang mengaku muslim, aliran mana saja? Ada enggak? Hah? Ada enggak seorang yang berKTP muslim yang apa yang dinisbatkan kepada Islam dari berbagai bentuk aliran yang mengingkari rukun iman yang 6? Satu aja. Tidak ada. Tetapi kita mari tafsir. Mari perinci. Al-imanu billah arkanuhu arba. Beriman kepada Allah ada 4 rukun. Iman kepada adanya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada nama dan sifatnya. Kita akan meneliti dan melihat ketika kita mengatakan beriman, kamu beriman kepada Allah? Iya. Tetapi mari kita tafsir bagaimana beriman kepada Allah. Contoh yang terakhir, beriman kepada nama dan sifat. Ada yang mengatakan nama Allah cuma 99. Ada yang mengatakan sifat Allah cuma 20. Maka nanti akan terjadi perbedaan ini. Padahal keimanan yang awalnya sama, beriman kepada Allah. Maka kalau ditafsir akan semakin jelas masalah. Sekarang contoh yang lain. Beriman kepada hari kiamat. Adakah kaum muslimin yang tidak beriman kepada hari kiamat? Tidak. Tapi mari kita tanya. Apakah kamu beriman kepada adab kubur? Ada orang yang tidak beriman kepada adab kubur, padahal dia mengatakan beriman kepada yaumul kiamat. Apakah kamu beriman kepada turunnya Dajjal? Dia mengatakan saya tidak. Apakah kamu beriman kepada turunnya Nabi Isa? Dia mengatakan tidak. Apakah kamu beriman kepada adanya jembatan di atas neraka? Dia mengatakan tidak. Apa yang dimaksud dengan mizan? Timbangan. Dia mengatakan mizan itu adalah alamat keadilan. Bukan timbangan dua apa? Dua daun. Ahli sunnah mengatakan adanya adab kubur. Ahli sunnah mengatakan turunnya Nabi Isa. Beriman kepada turunnya Dajjal. Beriman adanya jembatan di atas neraka. Yang akan dilewati oleh kita ke surga. Beriman bahwasanya mizan kipatan wanisan, artinya apa? Ada dua daun dan ada tiang. Ini keyakinan yang benar. Ketika kita mentafsirnya, maka timbul beberapa pemikiran yang menyimpang. Itu ketika kita mentafsir. Beriman kepada malaikat, apakah sama keimanan ahli sunnah dengan orang Mu'tazilah? Sebagian orang Mu'tazilah mengatakan malaikat adalah bukan jasad, bukan makhluk yang berjasad, tetapi malaikat adalah ruh thayyibah. Ahli sunnah meyakini bahwa malaikat dua azimah. Berbeda keimanan tentang malaikat. Syaitan, jin. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan syaitan adalah ruh qabiha, jiwa yang buruk. Ahli sunnah mengatakan bahwa syaitan du jasad. Jasad diciptakan min narin, dari api. Timbul perbedaan. Maka jangan sekali-kali kita juga menjelaskan Islam hanya mujmal saja, hanya global, tanpa ditafsir sehingga orang tidak paham apa itu Islam, apa itu akidah Islam, bagaimana kita beriman kepada Allah. Mari kita berikan contoh yang lain dari rukun iman ini. Beriman kepada takdir. Ahli sunnah meyakini beriman kepada takdir mesti berkumpul 4 martabat. Beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada kitabah, beriman kepada masyiah, beriman bahwasanya apa? Perbuatan makhluk adalah makhluk Allah. Al-Khalqu. Datang orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, bahwa perbuatan makhluk bukan makhluk Allah, sehingga mereka diidentikan dengan Majusi yang mengakui adanya ilah dulumat, ilah nur, seolah-olah manusia itu diciptakan oleh dua ilah. Itu apa? Jasadnya diciptakan oleh Allah, perbuatannya diciptakan oleh manusia. Sehingga dikatakan apa? Orang-orang Qadariyah Mu'tazilah adalah apa? Majusi hadihil ummah. Datang orang-orang Jabariyah mengatakan manusia bagaikan ranting-ranting dan daun-daun, tidak punya masyiah, tidak punya kehendak dan tidak punya apa-apa. Digambarkan seperti itu. Padahal ahli sunnah mengatakan manusia memiliki kehendak dan perbuatan manusia dikerjakan oleh manusia, tetapi Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Maka dibatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menciptakan manusia dan yang menciptakan perbuatan manusia, dan didisbatkan kepada manusia karena manusia yang mengerjakan perbuatan tersebut. Maka tidak ada pertentangan menurut ahli sunnah. Ini hak. Maka kitab yang mulia ini menjelaskan. Sekarang kita berbicara tentang yaumul akhir. Apakah Anda berbicara tentang syafaat? Apakah Anda beriman tentang syafaat? Ada yang mengatakan syafaat itu tidak ada. Ada yang mengatakan ada, tetapi umpamanya bisa diminta dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa diminta dari apa, Syekh Abdul Muhyi yang ada di daerah Tasikmalaya. Di mana syafaat diminta dari manusia? Ada yang mengatakan tidak ada, seperti orang-orang Mu'tazilah tidak ada syafaat bagi orang yang punya dosa besar. Sebab setiap orang melakukan dosa besar kekal di neraka menurut mereka. Berbagai bentuk penyimpangan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab ini secara tafsil, secara terperinci apa itu tauhid, apa kandungannya, apa cakupannya, bagaimana konsekuensi tauhid itu, apa-apa yang akan menafikannya, apa-apa yang bertentangannya, dijelaskan oleh beliau kepada umat ini, kepada kita semua, agar paham apa itu tauhid. Dan itu adalah salah satu kelebihan dari kitab apa? Tauhid. Di dalam kitab yang mulia ini. Yang keenam, dari sisi suhulah fit ta'bir. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menggunakan bahasa yang sangat mudah. Jadi siapa saja thalabul ilmi membaca buku ini akan merasa terbuka. Tidak menggunakan bahasa yang mendalam, tidak menggunakan bahasa yang sulit, tetapi bahasa yang benar dan mudah. Dan ini diikuti oleh murid-muridnya seperti Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan yang lainnya. Syekh Al-Syekh dan para ulama yang sebelumnya, maka menggunakan kalimat-kalimat yang mudah sehingga siapa saja yang membaca buku ini maka dia akan apa? Akan sangat mudah. Yang ketujuh, kelebihan kitab ini adalah jami. Mayata'alaku bi usuluddin. Di antara kelebihan buku ini ataupun kitab tauhid dari sisi cakupannya, di mana mencakup secara inti pokok-pokok akidah. Walaupun beliau menamakannya kitab tauhid, karena para ulama seperti saya tadi katakan ketika berbicara tentang masalah akidah, ada yang menamakan syariah, ada yang menamakan fiqhul akbar seperti Imam Abu Hanifah, ada yang menamakan usuluddin, ada yang menamakan sunnah, ada yang menamakan kitab tauhid, ada yang menamakan akidah. Itu adalah penamaan-penamaan yang dilakukan oleh para ulama ataupun yang disusun oleh para ulama. Dan kitab ini mencakup sisi-sisi poin-poin yang berkaitan dengan usuluddin. Jadi pokok-pokok apa? Pokok-pokok agama. Ini dari sisi kelebihan yang ada dalam kitab ini. Kedelapan, bahwa dari sisi kekuatan hadis yang dipakai. Saya sebagaimana tadi disampaikan bahwa para ulama mentahrih hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maksud saya mentahrih tiga perkara tentang hadis-hadisnya. Walaupun pengarang kitab ini itu Syekh Quraisy Ibnu Shalih Ibnu Bihlal hafizahullahu taala, dia telah berusaha dengan juhud yang sangat besar mengeluarkan dan meneliti hadis-hadis yang ada di dalamnya. Tapi ya, setiap orang tidak boleh kafir. Dengan itu saya tidak setuju dengan semua yang ada dalam kitab ini. Dan ini biasa ya, talabul ilmi para ulama sejak dulu seperti itu. Dalam arti saya memberikan penjelasan bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab Fathul Majid bisa diberikan komentar tiga perkara. Yang pertama, bahwa secara pokok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah berdalil dengan hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis Bukhari dan Muslim dalam setiap babnya. Yang kedua, bahwa beliau tidak didapatkan satu hadis yang derajatnya maudhu ataupun dalam kategori dikatakan muntah. Jadi tidak ada dalil ataupun hadis dalam kategori maudhu. Kemudian yang ketiga, ada hadis-hadis yang ada ikhtilaf di antara para ulama. Fahadana naqul annahu yusibu wa yufti. Maka kita meyakini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kasairil ulama sebagaimana para ulama yang lain, yusibu wa yufti. Itu apa? Dia benar dan dia apa? Salah. Dia benar dan dia salah. Saya juga telah mempelajari ya, dan saya pribadi punya ta'liq hadis khusus, artinya hadis-hadis dan mengeluarkan hadis-hadisnya dan telah dipelajari. Ada yang dianggap dhaif oleh sebagian para ulama, akan tetapi ihwatul iman rahimakumullah, seperti tadi saya sampaikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dia adalah muhaddis dan beliau ya memakai hadis tersebut, dimungkinkan dalam pandangannya dianggap hadis tersebut apa? Hasan. Artinya derajat apa? Hasan. Dan saya tidak bisa untuk menyebutkan satu persatu, tetapi ini dalam kategori hadis ya. Tetapi ihwatul iman rahimakumullah, jelas sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, dia mengatakan semacam itu yang mana bahasa Indonesianya, bahwa tidak ada buku di muka bumi ini kecuali ada kritikannya, kecuali kitabullah. Dalam arti apa? Kata orang tasik, mual ayah hiji buku kecuali ayah nungeritikna. Artinya apa? Tidak ada sebuah buku kecuali ada celah untuk dikritik. Dan itu menunjukkan apa? Tabi'atul insan. Ya itu begitu. Dan itu wajib disyukuri, begitu. Karena ini adalah menunjukkan apa? Tabi'at. Maka demikianlah apa yang saya sampaikan dari kitab ini, ya, dari buku ini, ya. Silakan, karena saya meyakini bahwa Fathul Majid ini untuk dibaca adalah sangat mudah, ya. Dan saya melihat bahwa apa terjemahan yang terbaru ini memiliki beberapa kelebihan. Tadi dikatakan bahwa dari sisi bahasa penerjemahannya saya anggap sangat bagus. Kemudian dari segi keabsahan penerjemahan. Kemudian yang kedua, dari sisi kelengkapan yang ada dalam kitab ini, yaitu apa kitab mungkin ya untuk hari ini kita yang paling lengkap. Dan barangkali saya cuma bisa mengisyaratkan seperti itu, sebab tidak mungkin saya untuk membahas satu persatu dari kitab yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita ya berikan porsi untuk beberapa soal jawab. Saya informasikan kepada yang ingin bertanya untuk mencantumkan namanya, ya, sehingga memudahkan panitia nantinya untuk apa namanya memberikan hadiah kepada 4 penanya terbaik. Ini yang sudah ada ya pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan, ya, dari apa namanya pihak laki-laki. Mungkin ada akhwat yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kertas yang sudah dibagikan oleh panitia. Tadi mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip salah satu pendapat Imam Syafi'i. Apakah dengan ini ingin mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bermadzhab Syafi'i? Kalau itu benar, bagaimana pandangannya dengan mazhab yang lain? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala laisa minal muqallidin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala bukan di antara ulama yang taklid, dan bukan di antara ulama yang menghususkan kepada satu madhab. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, walaupun pendapat-pendapatnya banyak bersesuaian dengan Imam Ahmad, tetapi bukan berarti bahwa beliau adalah berarti mazhabnya hanya Hambali. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil kaidah ar-ruju' ilal kitab wa sunnah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun menggunakan kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu hanya untuk menjelaskan dan memaparkan kepada sebagian orang yang berprasangka salah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mereka mengatakan seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada kaitan dengan Imam Syafi'i. Maka beliau ya termasuk ulama yang menghormati Imam Syafi'i dan mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang saya dijelaskan adalah sangat berharga. Yang anak ingin tanyakan, pada umur berapakah dan kapankah sebaiknya kita adakan pemahaman tauhid ini kepada anak? Sebagian para ulama mengatakan, bahkan sebagian yang berdalil dengan hadis yang para ulama ikhtilaf tentang kesahihannya dan yang rajih adalah dhaif, sejak awal lahir. Di mana sebagian para ulama mengatakan yang lahir diadzani. Walaupun kita ketahui bahwa hadis ini adalah dhaif. Tetapi menunjukkan bahwa apa? Sejak pertama kalimat tauhid diperdengarkan kepada anak. Jadi diperdengarkan kepada anak. Sejak anak itu paham tentang pendengaran, paham tentang bahasa, kita ajarkan man rabbuka, man khalaqak, siapa rabbmu, siapa penciptamu, man ilahuk, siapa ilahmu, ajarkan kepada anak kecil. Bahkan kita ajarkan aina Allah, di mana Allah, ajarkan bahwa Allah di sana, Allah berada di atas langit. Allah Ta'ala berada di atas arat, ajarkan kepada anak kecil tentang kalimat-kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, sejak kecil. Ada yang berkata adanya pemboman-pemboman di seluruh dunia bersumber dari ajaran Wahabi. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul dan bergerak dengan cara menghancurkan situs-situs Islam di Jazirah Arab yang dan katanya juga salah satunya dengan cara pengeboman. Bagaimana jawaban syubhat ini? Ya, pertama, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum adanya situs. Ya, ini berarti tahu sejarah. Jangankan zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya lahir aja belum tahu. Saya kuliah aja dulu belum tahu orang pakai apa, internet, laptop dan sebagainya, netbook dan sebagainya. Ya. Kemudian masalah teror, teror akan terjadi di mana saja. Ini kita ketahui ya dalam sejarah masalah teror ini. Dan teror di negara ini kan tidak semata-mata berkaitan dengan masalah orang-orang yang menyebarkan kepada Islam. Kita ketahui ya kapan adanya teror berkaitan dengan pembakaran. Ya. Tanggal dulu berapa Agustus itu saya teringat tahun 95-an, tahun 96 di negara ini. Itu kan tidak berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan politik. Itu berkaitan dengan polisi. Dan tidak berkaitan dengan masalah ini. Teror di mana saja. Oleh sebab itu, kalau kita mempelajari isi Al-Quran dan hadis, maka apa yang terjadi ini, itu tidak akan lepas dari dua hal. Pertama, taslim min ada in Islam. Bahwa teror-teror yang ada, pertama adalah merupakan rekayasa dari musuh Islam. Yang kedua, adalah berawal dari pemikiran yang menyimpang. Itu tidak diingkari bahwa apa-apa yang terjadi tidak akan lepas dari dua hal. Imma itu adalah merupakan rekayasa dari luar. Yang kedua, tidak lepas dari adanya penyimpangan dalam pemikiran. Ya. Saya sampaikan ya, bahwa dulu orang Khawarij memiliki keyakinan membunuh seorang mukmin yang dianggap menyimpang oleh mereka lebih afdol ketimbang membunuh seorang Yahudi. Paham gak? Ini fikrah saya. Orang-orang Khawarij memiliki keyakinan bahwa membunuh seorang muslim yang dianggap oleh mereka tidak sefikrah, tidak satu pemikiran lebih afdol ketimbang membunuh seorang Yahudi. Makanya di dalam hadis dikatakan apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Saya sampaikan sejarah yang dulu pernah di sini. Ketika ada orang Khawarij berjalan, segerombolan orang Khawarij membunuh seekor babi milik orang Yahudi, maka temannya mengatakan, minta kamu dihalalkan orang milik orang tua kamu bunuh. Dia datang ke orang Yahudi minta dibebaskan dosanya. Lalu dia mengambil satu biji kurma. Lalu dia mengatakan kurma siapa? Halalkan, minta kepada pemilik pohon ini. Lalu dia datang. Tetapi ketika ketemu dengan Abdullah bin Khobab dan dengan istrinya yang sedang hamil, si Khawarij ini tanpa basa-basi dibunuhnya Abdullah bin Khobab. Dan istrinya mengatakan, aku seorang wanita yang hamil. Maka dibelainya dan dikeluarkan janin yang ada di dalamnya. Ini prekosi. Bahkan ketika membunuh, Ali membacakan ayat, wa minannasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Oleh sebab itu saya tadi sampaikan bahwa ini fikrah saya. Ini timbul dari pemikiran yang kita lihat. Bahwa apa pemberantasan terorisme bukan hanya apa? Bukan hanya kepada orang. Tetapi apa? Buku-bukunya. Kenapa masih tersebar? Kenapa tidak diambil? Seolah-olah apa? Kita kadang juga bertanya-tanya. Ini ada orang yang menciptakannya. Ini ada orang yang membangunnya. Yang semua itu adalah untuk semakin memberi mengkeruh kepada dinul Islam dan kepada umat Islam. Sebab Islam sama sekali tidak mengajarkan ini. Dan Islam, apalagi sekarang, orang yang tidak tahu tentang Islam kemudian memberikan komentar dan sebagainya. Bagaimana sikap kaum muslimin saat ini dalam menghadapi opini yang diarahkan kepada Islam sebagaimana kapasitas bukan ahli ilmu yang diikuti dengan dan sebagainya. Ihwati iman rahimakumullah. Ya. Yang wajib dikerjakan oleh kita hari ini, ya, mencakup 4 poin yang pokok. Yang pertama as-sabru, kesabaran. Ya. Kaum muslimin ditimpa musibah, tuduhan dan sebagainya, dia wajib sabar. Yang kedua adalah at-taqwa fid din. Setiap individu kaum muslimin diperintahkan untuk taqwa fid din. Taqwa fid din artinya apa? Mempelajari agama ini dengan benar. Yang ketiga adalah at-ta'awun fi ma bainana. Yang ketiga adalah kita saling tolong-menolong, bahu-membahu di antara kaum muslimin. Yang keempat, pokoknya apa? Iqamatul hujjah. Hum yuqatiluna bisayf wa nahnu nuqatiluhum bil hujjati wal barahi. Kenapa? Dihalatin doa. Seandainya kita mengatakan mereka memporak-porandakan kita dengan pedang, tetapi kita akan melawannya dengan hujah dan argumentasi. Hujah dan argumentasi. Setiap di antara kaum muslimin, para dai, sampaikan hujah, sampaikan argumentasi. Jelaskan tentang Islam. Jelaskan tentang hakikat Islam. Jadi nanti jangan sampai bahwa ada Islam yang ke barat, Islam yang ke sini, Islam yang ke situ. Ya Islam, Islam. Kalau negara ini membolehkan beragama Islam, maka secara otomatis bagi orang Islam mengajarkan, mengamalkan Islam. Dan ini berkaitan dengan makna demokrasi yang diakui di negara ini. Berkaitan dengan Islam. Terus kalau kita berbicara tempe, jangan berbicara tahu, ya berbicara tempe. Jangan ketika kita berbicara tahu, kok yang diajarkan tempe ini. Bahaya. Ketika berbicara Islam, kok yang bicarakan tentang barat gimana? Yang dibicarakan tentang ateis gimana? Ya Islam, Islam. Orang memberikan komentar tentang Islam, kalau saya dibolehkan beragama tentang Islam dan dibolehkan mengamalkan Islamnya, itulah Islam. Sebab tadi telah sampaikan bahwa tidak identik sama sekali dan tidak pernah ada dalam sejarah bahwa Islam itu membuat keonaran. Dari Islam tegak dengan hujah dan argumentasi. Sehingga para ulama mengatakan adapun jihad laisa muradu bidati. Hatta dalam adanya jihad dalam Islam itu bukan sebagai inti daripada Islam. Dalam arti apa? Karena Islam itu setelah dengan hujah pedang, maka tidak ada pedang. Setelah ada jihad tidak ada pedang. Adapun adanya jihad dalam Islam tidak identik dengan teroris. Sebab negara yang mana saja mesti adanya pedang. Tidak ada satu negara yang tidak ada pedang. Maka demikian juga ketika Islam berbicara tentang jihad, dan jihad itu dibicarakan dengan dalam syariah, sama sekali tidak ada relevansinya dengan terorisme. Itu wajib dipahamkan. Demi Allah, kalau orang paham tentang makna jihad dan makna Islam, tidak sama sekali. Kenapa? Sebab kalau begitu kita juga akan mengatakan, maaf ya, kalau orang mengizam saya seperti itu, saya akan mengatakan bahwa pemerintah kita terorisme. Kenapa? Kemarin telah membunuh beberapa orang. Kan begitu. Kalau dikatakan bahwa setiap ada jihad berarti terorisme, tidak bisa. Ada yang jihad tidak ada relevansinya dengan terorisme sama sekali. Tidak ada benang merahnya sama sekali. Tidak ada. Sebab dikerjakan dan dipahami, diajarkan dengan kaidah-kaidah yang benar tentang jihad. Jelaskan anak para undang. Jihad bersama siapa? Bersama imam. Jihad bersama orang kafir yang menyerang kita. Bahkan Islam mengajarkan tidak akan mendapatkan manisnya surga bagi orang yang membunuh orang kafir yang dalam pengamanan negara Islam. Jadi jangan sekali-kali menisbatkan kepada Islam. Adapun menisbatkan kepada orangnya, kita juga mengatakan bahwa Islam tidak bisa digambarkan oleh Abu Qatadah, yang tidak bisa. Ahli Sunnah tidak bisa digambarkan dengan Abu Qatadah. Abu Qatadah diperintahkan untuk menjadi Muslim yang benar, menjadi Sunni yang benar. Tidak bisa. Dan ini wajib dipahamkan kepada siapa saja. Dan kita wajib untuk di mana saja. Sebab saya jujur, mau bicara dengan siapa saja, ketemu dengan seorang bupati, ketemu dengan seorang wali kota, saya berbicara seperti ini. Saya tidak akan mengatakan ketika sekarang adanya isu tentang penegakan syariat Islam dengan pemboman, ketika saya ditanya apakah Ustaz tidak akan menegakkan syariat Islam, saya katakan demi Allah, darah saya adalah untuk penegakan syariat Islam. Tetapi tidak ada relevansinya dengan terorisme. Tidak ada. Itu wajib dipahamkan ke seluruh manusia, hatta kepada George Bush ataupun kepada Barack Obama, sampaikan itu Islam. Peneliti-peneliti dari mana saja harus seperti ini sampaikan, dan saya bisa berdialog menyampaikan tentang dinul Islam. Buku kitab apa saja sebaiknya dipelajari, dibaca oleh kita agar kita tidak setengahnya. Ya. Artinya kitab-kitab yang lurus. Ya. Pengarangnya dari segi manhaj dan akidahnya. Saya kira seperti kutub-kutub kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitab Imam bin Al-Qayyim, kitab-kitab Syekhul Islam bin Taimiyah, Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, ya, yang telah diterjemahkan. Kemudian umpamanya apa tafsir Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan. Kemudian kitab Fathul Majid, kitab Usulus Salasah, kitab Kasus Buat yang telah dijelaskan. Ya, pokok-pokok yang mudah untuk orang awam. Bagaimana menyikapi perbedaan antara umat Islam yang mana yang saling mengatakan benar? Ya. Al-haqqu yu'rafu bidalil. Hak diketahui dengan dalil. Walidzalika qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasuluhu wa ma qala ashabu wa ma siwahuma fa huwa waswasatu syaitan. Kata Imam Syafi'i, ilmu apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, dan selain itu adalah bisikan syaitan laknatullah. Di selain Allah, Allah, selain kalam Allah, selain kalam Rasul, selain kalam para sahabat, para ulama, maka itu adalah lawan satu syaitan. Imam Syafi'i mengatakan idza ra'aita rajulan yatiru fis sama wa yamshi 'alal ma' falastaghfir bi annahu awliya Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau melihat seseorang terbang di udara, berjalan di atas air, jangan tertipu bahwa dia adalah wali Allah. Uji ucapannya, uji perbuatannya. Apabila sesuai dengan dalil, maka dia adalah wali Allah. Apabila tidak sesuai dengan dalil, maka ketahuilah dia adalah wali syaitan. Jadi al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Hak diketahui dengan dalil. Maka yang wali itu dalil, apa yang sesuai dengan dalil, maka itulah. Dan kita mengetahui apabila orang mengklaim sunni, salafi, atau apa saja, maka harus sesuai. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan kaidah-kaidah umumnya. Walaupun saya menulis di jidat saya sunni, belum tentu sunni ketika perkataan saya, ucapan saya, perbuatan saya menyelisihi ahlu sunnah. Maka Sufyan ibn Uyainah mengatakan as-sunnatu asharatun faman kunna fihi faqad istaqma sunnah wa man taraka shay'an minha faqad taraka sunnah. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, sunnah itu ada 10. Barang siapa yang meyakini 10 poin, baru dia diakui ahli sunnah. Siapa yang menyelisih salah satu dari antara yang 10 ini, walaupun ditulis di jidatnya sunni, bukan. Walaupun ditulis umpamanya baik itu ahli sunnah, di pintunya ditulis baik ahli sunnah, rumah ahli sunnah, tidak. Apa kata beliau yang 10 ini? Isbatul qadari, taqdimu Abi Bakr wa Umar, isbatul ba'thi, isbatul adabil qabri, isbatul mizani, isbatul haudi, isbatul sirati, Al-Qur'an kalam Allah, al-iman yazidu wa yanqusu, qaulun wa amalun yazidu wa lan wala yantus. Sampai dia mengatakan, orang mengatakan, siapa yang mengatakan orang melakukan dosa besar yang tidak menghalalkan dia adalah mukmin, maka dia adalah sunni. Siapa yang mengatakan melakukan dosa besar adalah kafir, dia adalah bukan sunni, tetapi dia adalah khawarij. Lihat, ini Imam Sufyan bin Uyainah. Sahabat Nabila pernah ditanya, mata yukol pulang sunni, kapan seseorang dikatakan sunni? Qolat man indahu aqru hisabin. Kata beliau, barang siapa yang di sisinya ada 10 perkara. Lalu dia mengatakan luzumul jamaah, ta'atul umara. Dia menyebutkan sisi-sisi yang lain. Maka ketika kita mengaku sunni, harus mengetahui apa akidah ahli sunnah. Bagaimana manhaj ahli sunnah di dalam apa? Beragama ini bukan hanya apa? Pengakuan saja. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada seorang yang bertauhid tetapi masih melakukan syirik? Ini pertanyaan yang salah. Gimana bertauhid melakukan syirik? Tidak mungkin. Mempelajari tauhid tetapi dia melakukan syirik. Ya, kalau bertauhid mesti dia apa? Tidak syirik. Ya, artinya ya kita wajib mengetahui ya, bahwa sesuatu itu tauhid itu ada dua rukun. Jadi tauhid itu ada dua rukun dan tidak bisa dikatakan tauhid apabila rukun ini tidak ada. Yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Ya. Penafian yaitu menafikan setiap yang disembah selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak apa? Disembah. Pamannya qur bi tawud wa yu'min billah. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syaitan. Dan ini tidak mungkin. Tetapi kadang-kadang orang mempelajari tauhid kemudian terjerumus kepada bagian kesyirikan apabila dia itu karena kebodohannya ataupun belum tahu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Toleransi dan udzur kepada orang tersebut, wallahu a'lam. Ya, ini semuanya sama ya pertanyaan. Jadi bagaimana sikap seorang muslim? Ya, bahwa teroris itu berasal dari Salafi atau Wahabi? Ya. Ya, ini penistaan kepada Rasul. Sebab Salafi itu, Salaf adalah Rasul dan para sahabat. Berarti apa? Menisbatkan keburukan kepada Rasul dan para sahabat. Jadi ini adalah merupakan tuduhan yang apa? Yang buruk. Di ayat saya. Dan tentunya ikhwati iman rahimakumullah, hari ini kalau orang mengatakan ya, ya ada perang opini, perang di ayat. Ya, perang itu tidak selamanya pakai senjata. Ya. Sebab kata Allah Taala dalam surat Al-Isra, wastabdil man istata'a minhum bisawtika. Syaitan telah dikatakan, hatunglah, seretlah orang-orang beriman itu kepada jalan yang menyimpang dengan suara-suaramu. Ini termasuk apa? Di ayat saya. Perang opini, perang propaganda. Ya. Ini adalah merupakan bagian dari apa? Dari bentuk kita apa? Mujahadah, berjihad, berperang di dalam masalah ini. Dan tentunya ikhwati iman rahimakumullah, para ulama ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada obat yang terbaik ya, seperti yang saya tadi katakan. Jika kita menyimpulkan dari poin tadi adalah as-sabru wa taqwa fiddin, memiliki sifat kesabaran dan kita mau untuk belajar thalabul ilmi. Barangkali yang saya mampu sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa memberikan faedah apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan. Dan pertanyaan yang saya pilih tadi itu tentang apa? Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sikap seorang muslim di saat menghadapi opini dan fitnah. Maka ini ya. Itu alasan mereka yang melakukan pengumuman kalau dia telah melakukan intimidasi atau pengintaian bahwa mereka itu kan akan melakukan pengerukan Indonesia. Kemudian dia mendahulunya melakukan penyerangan. Nah itu menurut Bapak bagaimana? Oh, saya bukan ahli pengamat ya. Ya maksudnya menurut pandangan Islam itu sebelum dia melakukan terlebih dahulu, mendahului apa yang dia belum lakukan. Nah. Itu menurut pemahaman Islam. Mendahulukan apa maksudnya? Maksudnya dia kan mau melakukan pengerukan harta, kemudian orang itu apa namanya menumpah terlebih dahulu. Cara agamanya itu bagaimana? Maksudnya motivasinya ya? Tidak, maksudnya apakah diperbolehkan atau tidak? Dan mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu. Bahwa mereka yang diserang itu kan akan melakukan kejahatan. Dalam hal ini kejahatan ekonomi, pengerukan harta negeri kita. Itu akan alasan mereka. Lalu menurut pendapat apa, menurut agama bagaimana? Saya enggak paham apa yang dimaksud ya. Coba diperjelas aja. Maksudnya orang yang melakukan apa namanya suatu hukuman dengan orang itu belum terbukti secara nyata melakukannya. Jadi seperti itu kan alasan sebenarnya seperti itu mestinya saya tangkapkan seperti itu. Berdasarkan pengintaian mereka terhadap orang-orang itu. Yeah. Yang dijak di masyarakat itu kan orang-orang Amerika itu menurut internet itu. Ya kalau ya terlepas ya itu kita tidak berbicara sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan Allah kalau berfirman wala taqu ma la salaka bihi ilmu. Jadi saya tidak akan memberikan komentar sesuatu yang bukan kapasitas saya. Di dalam arti apa? Apakah ini bagaimana dan bagaimana? Tapi saya akan menjelaskan bagaimana Quran dengan hadis. Yang jelas bahwa Quran dan hadis mengatakan orang kafir akan berusaha memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin termasuk dari dalam. Yaitu apa? Menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu salah satu kaidah yang telah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Lalu kalau dikatakan bagaimana sekarang jika seandainya ada yang akan melakukan kerusakan di inten dan dilihat, maka ya tidak mengapa, sebab ini adalah jalan untuk menciptakan kedamaian dan menciptakan apa, keamanan. Dan tentunya apa, bahwa seseorang ataupun orang ini tidak akan mampu untuk apa, sekarang banyak untuk menangkapnya, kecuali ya setelah apa adanya hal-hal tersebut. Dan itu tentunya berdasarkan ya di pelajaran yang ada, ya disebabkan ada jaringannya, adanya begini, maka ya dipelajari dalam sistem pengamanan yang ada dalam sebuah pemerintahan. Itu tidak jadi masalah. Lalu Pak, dikaitkannya dengan itu, dengan apa, seseorang yang melakukan perbuatan buruk, kalau belum dilakukan itu kan belum dihitung dosa. Tapi kalau orang sudah niat melakukan baik, tapi karena ada halangan sudah di apa namanya dihitung dengan pahala. Padahal mereka itu kan belum melakukan apa namanya perbuatan jahatnya, baru akan merancangkan, kemudian sudah di apa namanya dieksekusi, katakanlah seperti itu. Ya, khususnya hari ini bahwa kelembutan adalah jisad. Kelembutan, sikap lemah lembut itu adalah merupakan apa? Jembatan untuk diterimanya apa yang kita sampaikan. Sebab ya, golongnya hari ini orang itu tidak senang dengan kekerasan, dengan sikap keras dan sebagainya. Sebagaimana Rasul pernah mengajarkannya apa? Semacam itu. Dan insyaallah cukupkan sampai di sini. Saya punya kajian lagi nanti pada asar di sekarang. Sampai di sini. Alhamdulillah kita sama-sama telah mendengarkan sebuah buku yang disampaikan oleh Ustaz Bukhota dan ya, dengan penjelasan yang sangat detail, yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang ilmu yang beliau sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin setelah kita tutup majelis ini, mungkin ada beberapa orang yang insya Allah akan menerima hadiah dari panitia. Yang pertama Abu Sarah Fahri, kemudian Abdul Rashid dari Akhwat Roh, ya Mbak Roh, kemudian yang ibu yang tadi, boleh ibu yang tadi yang terakhir. Ketutup dengan kafarah majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi nama-nama yang disebutkan tadi boleh mengambil hadiahnya ke depan, ya, yang akan insya Allah diberikan oleh panitia. Terima kasih. Nama ibu. Minum kami. Ini siapa yang meletakkan apa ya? Misal. Ini enam. Ini sorry. Ini punya siapa? Yep.